begitu menginginkan semua kata yang pernah terucap. Mungkinkah cintamu telah hilang? Aku di sini tak menginginkan. Cobalah tu mengerti dan pahami yang terjadi. Aku bukanlah lelaki yang sempurna. Maafkanlah.